بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berdasarkan hadis yang ke-187 menurut kita kan ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuh. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa, maka walinya lah yang mewakilinya untuk berpuasa. Akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza in nadri khassatan. Beliau mengatakan, yakni Abu Dawud, bahwa ini pada puasa nazar secara khusus. Wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ikhwan bin rahimakumullah. Jadi hadis ini menerangkan tentang salah satu hukum-hukum yang terkait puasa, yaitu terkait seorang yang meninggal dunia sementara dia masih utang puasa. Bagaimana dengan kewajiban puasa yang dia belum bisa melaksanakannya? Disebutkan di sini dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mati atau meninggal dunia sementara dia masih punya tanggungan utang puasa, walinya lah yang puasa mewakilinya. Nah, di sini ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang puasa ini. Apakah ini berlaku umum? Artinya semua utang puasa yang belum bisa dilaksanakan kemudian seorang meninggal dunia digantikan dengan puasa yang dilakukan oleh walinya, atau ini berlaku pada puasa-puasa khusus seperti puasa nadar? Nah, ini menjadi perdebatan di antara para ulama rahimahumullah. Di sini Abu Dawud rahimahullah mengatakan bahwa hukum ini berlaku khusus pada puasa nazar. Artinya kalau ada orang bernazar puasa, saya mewajibkan atas diri saya puasa. Saya wajib berpuasa misalnya 3 bulan dalam 3 hari dalam sebulan, atau bagi saya puasa Senin dan Kamis wajib ya selama 1 bulan ini. Atau seorang mengatakan, kalau saya sembuh dari penyakit maka saya akan puasa 5 hari. Nah, Ini semua adalah contoh-contoh nazar ya. Ini puasa nazar. Ketika seseorang belum mampu melaksanakan kemudian mati, atau belum melaksanakan kemudian wafat, maka walinya yang mewakilinya. Mungkin anaknya misalnya melakukan puasa untuk mewakili sang ayah yang punya utang puasa nazar tersebut. Nah, menurut Abu Dawud, hadis ini khusus pada masalah seperti ini. Dan Abu Dawud mengatakan bahwa ini adalah pendapat Imam Ahmad, atau di sini penulis mengatakan bahwa ini juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ulama yang lain mengatakan bahwa ini juga berlaku umum, termasuk puasa Ramadan. Nah, ini yang sering kejadian ya. Ada orang sakit di bulan Ramadan, belum mampu berpuasa. Kenapa? Karena sakit. Dan ternyata dia wafat sebelum mampu mengqadha puasa itu. Nah, ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi sehingga kondisi seperti ini apakah juga masuk dalam hadis ini? Ulama golongan kedua mengatakan ini juga masuk. Jadi misalnya ada kejadian seperti itu, walinya ya, anaknya atau misalnya bapaknya atau mungkin saudaranya ya, menggantikan dia dalam berpuasa. Misalnya selama Ramadan belum berpuasa 30 hari, sakit pada tanggal 1 Ramadan, meninggal pada tanggal 30 Ramadan, ya sudah, walinya berarti mewakilinya puasa dalam 30 hari ya. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Di sana ada juga pendapat yang lain, namun ini yang masyhur dan sangat terkait dengan pembahasan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, mana yang lebih kuat dalam bab ini? Tampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa ini adalah khusus puasa nazar. Insyaallah yang lebih kuat ya, ini khusus puasa nazar. Sehingga kalau puasa Ramadan bagaimana? Padahal itu sering kejadian, justru yang sering itu. Apa gantinya kalau ada orang yang seperti itu kejadiannya? Maka jawabnya, untuk puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh orang yang sakit lalu meninggal, tidak diqadha dengan puasa, tapi dibayarkan fidyah. Ya, untuk yang Ramadan apa, tidak diqadha dengan puasa, tapi dibayarkan fidyah. Jadi misal tadi kita contohkan selama Ramadan tidak puasa lalu meninggal, ya bayarkan fidyah untuk 30 hari. Ya, apa fidyahnya? Ya, per harinya setengahnya zakat fitrah. Jadi tinggal dikalikan ya. Berarti kalau seharinya setengahnya zakat fitrah, 30 hari seperti berapa zakat fitrah? 15 zakat fitrah. Seperti itu ukurannya untuk mempermudah perhitungan ya. Nah, itu pendapat yang difatwakan oleh beberapa sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha memfatwakan seperti itu. Ketika ditanya tentang orang yang meninggal dunia punya utang puasa Ramadan, maka jawabnya seperti itu. Juga Ibn Abbas radhiyallahu anhu juga sama berfatwa seperti itu ya. Nah, ini insyaallah yang lebih kuat. Jadi bisa kita simpulkan pendapat yang terpilih di sini ada apa, perincian ya, saya ulangi biar ingat. Untuk puasa nazar, Kalau belum terlaksanakan kemudian mati, maka diqadha oleh siapa? Walinya. Untuk puasa Ramadan, kalau belum terlaksanakan kemudian mati, diganti dengan apa? Fidyah. Ya. Di sini sedikit faedah saya bacakan fatwa Ibn Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, supaya kita lebih mantap ya. Ibn Abbas mengatakan, qala Ibn Abbas, idza marida ar-rajul fi Ramadan thumma mata wa lam yasum qut'ima anhu wa lam yakun 'alayhi qadha. Wa in kana 'alayhi nadrun qadha 'anhu waliyuhu. Kata beliau, yang artinya apabila seseorang sakit di bulan Ramadhan lalu mati, maka diberikan ya makan atau fidyah untuk mengganti puasanya. Uti'ima anhu walam yakuna alaihi qadha, dan tidak diqadha. Wa in kana alaihi nadar, tapi kalau dia punya utang puasa nadar, qadha anhu waliyuh, maka walinya yang mengqadhanya. Jadi ini sangat jelas ya, ucapan Ibn Abbas sangat jelas, ini riwayat Abu Dawud dan Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Semana dengan itu ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ketika seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibunya yang wafat sementara punya utang puasa Ramadan. Aisyah mengatakan, saat ditanya aqdhihi anha, apakah saya mengqadhakan untuk ibu saya? Jawab Aisyah, la, tidak. Bal tasaddaqi anha, makana kulli yawmin nisfi sha' ala kulli miskin. Bahkan bersedekahlah kamu untuk menggantikan puasanya, maka anak kuliyom sebagai ganti tiap harinya nisfu sha', setengah sha', yakni setengah zakat fitrah. Ala kulli miskin, untuk tiap orang miskin. Ya, riwayat At-Tahawi dalam kitab Mushkil Al-Athar. Nah, ini kedua riwayat yang cukup jelas dalam bab ini. Ya, sehingga insya Allah ini pendapat yang lebih kuat dibanding pendapat yang lain. Kemudian melanjutkan hadis berikutnya, al hadis ats-samin wa ats-samanun ba'dal mi'ah, hadis yang ke 188. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alayha sawmu shahrin, afa aqdhihi 'anha? Qala, law kana ala ummika daynun akunta qadhiyahu anha? Qala, na'am. Qala, fa daynullah haqqu an yuqda. Artinya, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia mengatakan bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia punya utang puasa bulan Ramadhan. Apakah saya mengqadhanya? Nabi mengatakan, "Law kana ala ummiki dain." Ketika seandainya ibumu punya utang, apakah kamu mengqadhakan utangnya, membayarkan utangnya? Dia mengatakan, "Iya." Maka Nabi mengatakan, utang Allah lebih berhak untuk diqadha, diganti. Ya. Ya. Begitu ya. Jadi sebentar saya ulangi, bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan ia punya utang puasa satu bulan. Ya, bukan bulan Ramadan, puasa satu bulan, saumu syahrin. Ya, tidak disebutkan kata-kata Ramadan di sini ya. Jadi puasa satu bulan. Lalu apakah saya mengqadhakan untuknya. Nabi mengatakan, seandainya ibumu punya utang, apakah kamu akan melunaskan atau membayarkan utangnya? Orang itu menjawab, iya. Nabi katakan, maka utang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Wa bi riwayatin ja'at imra'atun ila an-nabi fa qalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alayha shaumu nadrin apa asumu anha qala atara'aiti law kana 'ala ummiki daynun fa qadaytihi akana yu'addi dhalika anha qalat na'am qala fasumi 'an ummiki. Dalam riwayat yang lain, yang datang adalah seorang wanita kepada Nabi SAW. Lalu wanita itu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan ia punya utang puasa nazar. Nah, ini riwayat kedua menyebutkan dengan jelas utang puasa nazar. Apakah saya berpuasa mewakilinya? Nabi katakan, bagaimana pendapatmu? Seandainya ibumu punya utang, apakah kamu akan melunasi utangnya? Apakah bila kamu melunasi itu mewakili ibumu? Si wanita menjawab, iya. Qal, maka Nabi mengatakan, kalau begitu puasalah untuk mewakili ibumu. Ya. Jadi ini ya, perinciannya seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, di sini ada orang bertanya kepada Nabi tentang utang puasa. Dalam riwayat yang pertama mengatakan puasa satu bulan. Bulan apa? Wallahu a'lam, enggak disebut. Riwayat kedua mengatakan puasa nazar. Ya, jadi hadis ini yang Nabi SAW anjurkan orangnya untuk mengqadha bagi ibunya adalah yang dimaksud puasa nazar. Ya. Wallahu a'lam, seperti itu yang dipahami. Ya. Dan penjelasannya seperti yang lalu, bukan puasa Ramadan, tidak disebutkan puasa Ramadan. Apa yang menunjukkan atau menguatkan bahwa ini bukan puasa Ramadan? Ya, kita ingat bahwa hadis ini dari Ibnu Abbas, ya kan? Sementara Ibnu Abbas pada jawaban yang tadi kita sebutkan, beliau memberikan perincian membedakan antara Ramadan dengan Nadar. Ya, jadi perinciannya seperti yang tadi disebutkan. Kemudian berikutnya hadis yang ke 187. 89, ya. Hadis yang ke 189. An Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, لا يزال الناس بخير, orang-orang tetap dalam keadaan baik, ما عجلوا الفطرة, selama mereka mempercepat buka puasa mereka, wa akharu as-suhur, dan mereka memperlambat atau mengakhirkan sahurnya. Nah, ini kaitannya dengan salah satu hukum dari hukum-hukum berpuasa, yaitu kaitannya dengan berbuka dan makan sahur. Diriwayatkan melalui sahabat Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW menyebutkan orang-orang itu tetap dalam kebaikan selama mempercepat buka puasa mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa disunahkan dalam bab buka puasa agar segera. Artinya segera di sini ketika benar-benar sudah diketahui waktu itu masuk. Kapan masuk waktu buka puasa? Ya, masuk waktu maghrib. Kapan masuk waktu maghrib? Yaitu ketika matahari telah tenggelam. Ya, ketika bulatan matahari itu sudah tenggelam, tidak lagi terlihat. Sekalipun mungkin masih ada apa sinar yang itu sisa-sisa yang ada di barat, ya, sebelah barat masih tampak kuning, masih tampak terang, tapi bulatan matahari sudah tenggelam. Nah, ini sudah waktunya buka puasa, ini sudah masuk waktu maghrib. Dan biasanya akan diiringi dengan kegelapan di sebelah timur, itu beriringan ya. Ketika ini tenggelam, timur mesti sudah gelap. Nanti semakin ke barat gelapnya itu seperti berjalan begitu. Ya, maka seperti Nabi katakan dalam hadis yang lain, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara shaim." Kalau malam sudah datang dari arah sini, yakni timur, kelihatan hitam, gelap. "Wa adbara an-nahar min hahuna," siang sudah mulai hilang dari arah sini, yakni arah barat. Ya. "Faqad aftara shaim," maka orang yang berpuasa berbuka. Nah, ketika itu segera, jangan menunda-nunda. Bukan artinya haram kita apa memperlambat 1-2 menit, bukan begitu, tapi sunnahnya segera. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan demikian juga untuk menyisihi sebagian orang, ya, di mana Nabi mengisyaratkan dalam arti yang lain ada sebagian kelompok yang bukanya itu menunggu apa? Menunggu bintang terlihat. Ya. Entah yakni demi kemantapan atau mungkin ada suatu keyakinan, mungkin saja begitu. Ya. Sehingga tidak segera berbuka puasa. Nah, ini jelas tidak boleh kalau sampai seperti itu. Ini jelas bertentangan dengan sunnah Nabi, dan ini mengarah kepada tanattu', melampaui batas dan berlebihan dalam agama. Jelas tidak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau mungkin 1-2 menit, ya, 3 menit karena hal-hal tertentu, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian terkait dengan bab kedua di sini, kata beliau SAW, "Akharu as-sahur" atau as-suhur, mengakhirkan sahur. Telah pernah kita singgung istilah ini, ya. Kalau as-suhur dalam bahasa Arab artinya perbuatannya, kalau as-sahur makanannya, ya. Namun kalau bahasa kita sudah berubah, ya, bahasa Indonesia ya sahur sudah gitu saja. Kalau dalam bahasa Arab sama dengan wudhu dan wadhu, ya. Wudhu itu apa? Perbuatannya, kita berwudhu. Wadhu, air yang dipakai wudhu. Itu perbedaan antara kedua hal atau dua kata itu, sama dengan sahur dan suhur. Sehingga hadis ini dibaca wa akharu as-suhur, dan mereka mengakhirkan, ya, perbuatan makan sahur. Nah, di sini tentu juga ada hikmah-hikmahnya seseorang mengakhirkan sahur. Hikmahnya banyak. Di antaranya adalah ya lebih dekat dengan waktu puasa kita, sehingga kita menjalani puasa dalam kondisi baru makan, ya, makan sahur. Tapi kalau makan sahurnya jam 3 misalnya, ya, tidak lama dari subuh kita sudah merasakan lapar. Sehingga di sini mengakhirkan sahur lebih bagi puasa, orang yang berpuasa lebih membantu dalam menahan rasa lapar. Begitu pula tentu hikmah-hikmah yang lain, insyaallah juga di sana banyak hikmah. Dan juga perlu diketahui bahwa praktek Nabi SAW juga seperti itu. Beliau sahur itu ya sudah mendekati subuh. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini juga insyaallah sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu terkait dengan ini. Yang jelas di sini Nabi mengatakan selama orang-orang seperti itu, mereka dalam keadaan baik. Kenapa seperti itu? kebaikan dikaitkan dengan dua sunnah ini. Ya, karena mereka melaksanakan sunnah. Kalau mereka tidak perhatian dengan ini, berarti tidak perhatian dengan sunnah, tidak perhatian dengan tuntunan Nabi. Sahur maunya cepat-cepat, ya, masih jauh dari subuh sudah sahur. Yang mungkin sebagiannya karena was-was, ya, takut nanti ternyata sudah subuh kita masih makan. Begitu pula yang tidak segera buka puasa, seperti tadi menunggu betul-betul malam karena khawatir. Ini mengarah kepada sikap-sikap was-was dan melampaui batas dalam melakukan agama, mengamalkan agama. Maka jelas ini bertentangan dengan sunnah Nabi, sehingga orang yang seperti itu tidak dalam kebaikan. Ya. Kemudian berikutnya, atau sebelum ini juga, ini menunjukkan bahwa anjuran, ya, untuk selalu perhatian dengan sunnah Nabi, ya. Barangkali perkara ini oleh sebagian orang dianggap sepele. Apa sih kepentingannya, kan sekedar bab makan, membatalkan puasa atau mulai puasa. Kenapa kok kebaikan dikaitkan dengan itu? Nah, justru di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk kita ini perhatian dengan sunnah, ya, sekalipun urusan yang mungkin dianggap seorang bab yang sepele. Jangan menganggap sepele tuntunan Rasulullah SAW. Semua tuntunan beliau akan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Berikutnya hadis yang ke 190 menurut cetakan ini, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afṭara as-ṣā'im." Artinya dari sahabat Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna," apabila malam datang dari arah sini, "wa adbara an-naharu min hahuna," dan siang pergi dari arah sini, "faqad afṭara as-ṣā'im," maka orang yang berpuasa telah berbuka. Nah, ini yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang waktu buka puasa, yaitu mengacu kepada masuknya waktu maghrib, yaitu berlalunya waktu siang dan datangnya waktu malam, dan itu ditandai dengan tenggelamnya matahari seperti yang tadi kita terangkan. Ya, jadi dari sini mungkin juga menjawab sebagian pertanyaan yang terkadang ditanyakan, yaitu apakah kita mesti menunggu adzan. Ya. Ya, patokannya sesungguhnya adalah masuknya waktu. Kalau azan itu azan yang sesuai dengan waktu, ya boleh saja kita menunggu azan. Ya. Misalnya ada satu masjid, kita kenal masjid itu amanah dalam waktu sholat. Selalu ketika azan tepat waktu. Ya sudah, patokan dengan itu saja. Tapi kadangkala, dan banyak juga kejadian masjid-masjid yang kurang amanah dalam waktu sholat. Azan tidak pas masuknya waktu sholat. Mungkin sudah lewat 5 menit, mungkin sudah lewat 10 menit baru azan. Nah, ini kurang tepat, ya. Ya, azan tetap azan, tapi kan semestinya azan itu dilaksanakan kapan? Ketika masuk waktu. Karena hikmah daripada azan adalah al-i'lam bidukhuli al-waqt, informasi kepada manusia bahwa waktu sholat masuk. Nah, itu inti daripada azan. Sehingga kalau azan itu 10 menit setelah masuknya waktu, ya kurang tepat, ya. Nah, maka dari sini kalau kita kaitkan dengan buka puasa, apakah kita menunggu azan? Ya, lihat azannya, kapan azannya dilaksanakan. Kalau masjid yang tadi amanah tetap selalu di awal waktu, maka kita boleh berpatokan dengannya. Tapi kalau tidak, ya kita berpatokan dengan masuknya waktu. Sekalipun belum adzan, tapi sudah masuk waktu maghrib, kita boleh berbuka puasa. Ya, sementara mungkin sampai di sini. Wallahu'alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.